قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan tidak boleh wala tudrabulahal amsalu, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditantang dengan permisalan-permisalan. Ma'na kalam Imam Ahmad ay la tudrabulaha ay lis sunnah wal murad bidzalika al aqidah wa hakadha ad din la tudrabulaha al amsal fala yudrabu fi dzalika al amsal. Maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah, jangan ditantang atau dibentak dihadapkan sunnah tersebut dengan permisalan-permisalan, adalah maksud dari permisalan di sini adalah agama dan akidah tersebut dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayajibu 'inda idzin at-taslim wal iman والتصديق والانقياد ولا تعارض بضرب الأمثال. Maka wajib bagi kita untuk menerima dan mengimaninya dan tunduk dan patuh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara din dan akidah, dan tidak boleh kita membantahnya atau menghadapkannya dengan permisalan-permisalan. Wa qad jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Ibn Majah أنه قال إذا بلغك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال أي سلم. Dan telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah, dia mengatakan idza balaqa hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala wasallam fala tadribu lahal amsal. Telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Ibnu Majah rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan jika telah sampai kepada kamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jangan kamu menghadapkan Al-Qur'an tersebut dengan permisalan-permisalan. Wa hakadha al-aqidah la yudrabu biha al-amsal wa la tathbutu bi dharb al-amsal. Qala Allah jalla wa ala: فلا تضربوا لله الأمثال. Dan demikian pula perkara akidah di dalam agama ini tidak boleh kita menghadapkannya dengan permisalan-permisalan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلا تضربوا لله الأمثال. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menghadapkan terhadap syariat Allah itu dengan permisalan-permisalan.